وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Hadirin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada beberapa hari lagi kita akan melaksanakan suatu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Hari raya yang kita senantiasa peringati setiap tahunnya ini, ketahuilah ma'asyiral muslimin, ini adalah terkait dengan keteladanan, ketokohan dan keimaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putra beliau yang tercinta Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, dikatakan hal ini adalah terkait dengan keteladanan dan ketokohan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya di dalam pelaksanaan ibadah kurban di dalamnya terdapat ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, ketaatan dan juga kesetiaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh ini merupakan ujian yang sangat besar. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di antaranya dalam surat As-Saffat ayat ke-101 hingga 111. Allah Subhanahu wa taala menceritakan fabasyarnahu bigulamin halim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka tatkala Allah kami berikan kabar gembira, kata Allah kepada Nabiullah Ibrahim, dengan seorang anak yang penyantun dan yang sabar. Maka tatkala anak itu berusia, yakni telah mampu untuk berusaha bersama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa sesungguhnya aku menyembelihmu. Lalu pikirkan apa pendapatmu. Maka dengan tanpa ragu Nabiullah Ismail alaihissalam menyatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ma'asyiral muslimin, lanjutkan dalam ayat tersebut, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Maka tatkala keduanya telah pasrah, tunduk patuh melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan penyembelihan, dan tatkala anaknya telah dibaringkan di dekat pada keningnya, maka ketika itu kami berseru, kata Allah Ta'ala, kami memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu adalah sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah suatu bala, suatu ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidhbhin 'adzim. Kemudian kami tebus anak itu dengan hewan sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kemudian kami abadikan kisah keteladanan ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Salamun ala Ibrahim. Semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk salah satu dari hamba-hambaku, hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang telah disebutkan tadi dijelaskan oleh para ulama merupakan salah satu dalil, dalil yang menunjukkan disyariatkannya pelaksanaan ibadah kurban, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan-hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah untuk berkorban. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Demikian pula dalam ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, demikian pula hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Demikian itulah aku diperintah dan aku akan menjadi orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih banyak dalil-dalil lain yang menjelaskan disyaratkannya ibadah kurban, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi perlu tegaskan bahwa sungguhnya perintah untuk melaksanakan ibadah kurban ini tidak lepas dari ketokohan, dari keimamahan, kepemimpinan, keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, khususnya dalam hal ketaatan beliau, kesetiaan beliau dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keteladanan beliau inilah, maka Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam ayat yang lain dengan sifat-sifat yang agung dan mulia yang hanya ada pada beliau. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 120 hingga 121. Allah menyatakan, "Na'am, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Na'am, syakiran li'an ummi. Maka Allah menyatakan dalam ayat yang mulia ini, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim, beliau itu adalah ummah. Ummah dalam arti adalah qudwatan wa imaman lil khair. Sesungguhnya beliau adalah teladan dan pemimpin yang senantiasa mu'alliman lil khair, yang senantiasa mengajak dan mengajarkan kepada kebaikan. Itulah beliau. Dikatakan ummah adalah pemimpin dan teladan yang selalu mengajarkan kebaikan. Itulah beliau. Kemudian beliau dikatakan pula adalah qanitan lillah, orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dawamut ta'ah, orang yang terus-menerus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hanifan, beliau juga adalah seorang yang hanif, orang yang senantiasa luruskan hatinya, menyerahkan dan menghadapkan seluruh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selainnya. Naam, demikian pula beliau adalah walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Artinya beliau adalah seorang mukmin, seorang muslim, bukan Yahudi, bukan Nasara, dan bukan pula agama-agama yang kafir lain. Naam, ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'ami, beliau juga adalah orang yang banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan lima sifat yang utama yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan beliau sebagai imam, imam bagi seluruh umat manusia, khususnya imam bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman dan senantiasa memurnikan ibadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita lihat dalam ayat yang lain ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan wa ijtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Rabb-nya menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan berbagai kalimat, artinya dengan berbagai macam perintah dan larangan dan berbagai macam ujian, fa'atammahun, maka beliau pun kemudian menyempurnakan perintah beliau tersebut, yakni beliau benar-benar melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Lalu qala Allah taala berfirman selanjutnya, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim akan aku jadikan sebagai imam bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati, maka Nabi Allah Ibrahim juga memohon kepada Allah, demikian pula untuk anak-anak keturunanku wahai Allah taala, yaitu jadikan mereka sebagai pemimpin. Maka Allah berfirman qala la yanalu ahdi dzalimin, sesungguhnya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menguji dan memberikan cobaan demi cobaan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan beliau pun terus menyempurnakan ujian tersebut dengan melaksanakan sebaik-baiknya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Beliau laksanakan karena inilah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim AS, maka puncaknya ada dua perkara. Naam, puncak yang pertama, puncak ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim tatkala beliau berdakwah di jalan Allah, menyeru kepada tauhid, maka puncak ujiannya adalah apa? Beliau dilemparkan oleh orang-orang musyrik di tengah-tengah kobaran api yang menyala-nyala sebagai hukuman buat beliau dari mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan Allah katakan ya narukunni quni barjan wa salamun ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka ini semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan beliau, ketundukan beliau, kesukaan beliau dalam berdakwah di jalan Allah, maka puncak ujiannya adalah suatu perkara yang sangat mengerikan, dilemparkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ke dalam api yang berkobar dan nyala-nyala seperti itu. Nah, bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya tentang masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, puncak ujian kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam adalah naam, puncak ujian dalam hal ketaatan, dalam hal ketundukan, dalam hal kesetiaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Perintah untuk menyembelih putra beliau sendiri yang beliau cintai. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dengan tulus, dengan sungguh-sungguhnya beliau pun melaksanakan. Nah, dan ini pun kemudian beliau tidak langsung melaksanakan, kecuali tentunya beliau akan mengalami goncangan yang hebat pada diri beliau berupa naam, apakah sanggup beliau melaksanakan hal itu. Maka dia pertimbangkan kepada putranya dengan mengatakan ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fandur madha taro, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa sesungguhnya aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau pun dengan mantap karena yakin di perintah Allah, beliau katakan ya abati alma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah tersebut, apa yang diperintahkan kepadamu laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pun ujian yang sangat hebat. Betapa beratnya ketika seorang yang sedang mencintai putranya, maka datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Maka tentu ini merupakan ujian yang berat. Namun demikian pula, ujian demi ujian itu dilaksanakan oleh beliau dengan sebaik-baiknya, sehingga layak bagi beliau untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai imam sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Allah menyatakan, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Wahai Ibrahim, kata Allah, sesungguhnya aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia ini. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita karena kesabaran, karena keyakinan, karena keteguhan Nabiullah Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah beliau seorang imam besar, imamul hunafa, imam bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang meluruskan hatinya dan niatnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kisah tentang Nabiullah Ibrahim yang melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya untuk menyembelih putranya itu pun, di sana terdapat banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran yang berharga yang pantas untuk diperhatikan oleh kita semua, khususnya para orang tua, khususnya juga para pendidik, para pengajar, para dai Allah yang sepantasnya naam akan melahirkan dari tangan-tangan mereka orang-orang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, semacam Nabiullah Ibrahim, demikian pula Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang mana tentang pelajaran-pelajaran itu tersebut insyaallah akan disampaikan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, secara ringkas dari apa yang telah dijelaskan dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah As-Saffat, maka dapat kita ambil beberapa pelajaran penting untuk kita ketahui. Nah, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran penting yang pertama adalah bahwa sungguhnya jika seseorang menginginkan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya siap bagi mereka untuk menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat dan siapa yang tidak akan kelihatan di situ setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian demi ujian kepadanya. Apakah ujian yang menimpa pada agamanya, menimpa pada dirinya, menimpa pada keluarganya ataupun hartanya. Maka dengan adanya ujian, maka akan diketahui kualitas seseorang, akan diketahui siapa yang benar imannya dan siapa pula yang dusta. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut di awal-awal ayat ini, surat ini. Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah taala menyatakan alif lam mim, apakah manusia itu mengira dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman padahal dia belum pernah diuji, belum pernah dicoba bagaimana kualitas imannya itu. Sungguh kata Allah, kami telah menguji umat-umat sebelum mereka itu, yang mana dengan itu Allah mengetahui siapa yang benar-benar jujur imannya dan siapa yang dusta. Nah, itu semua dengan apa? Ujian. Dengan adanya ujian, maka akan diketahui kualitas diri kita, kualitas seseorang, kualitas kita semuanya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan na'am ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita siap untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan di medan dakwah, tantangan di medan kehidupan, tantangan di tengah keluarga, dan seterusnya. Yang ini semua hari demi hari akan terus mewarnai kehidupan kita. Karena kita harus sanggup menghadapinya. Tentunya ma'asyiral muslimin, dengan mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kita akan mampu dan bisa serta sanggup untuk melaksanakan dan menghadapi tantangan tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, cobaan demi cobaan akan terus naam menyertai kita dalam kehidupan. Karena itu hadapilah dengan penuh kesungguhan, bahkan cobaan yang menimpa pada harta, cobaan yang menimpa pada jiwa, cobaan yang menimpa pada keluarga dan seterusnya. Naam, maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bahkan menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan menguji dia. Allah akan berikan cobaan kepada dia. Maka perhatikan, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala sedang ingin untuk diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang mendapatkan ujian yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya atau siapapun, maka sesungguhnya Allah berkeinginan untuk bermaksud baik kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya. Nah, dengan ujian itu. Demikian dalam hadis yang mulia tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW menyatakan kata beliau SAW, ya inna izamil jazaa ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala yang akan diterima seorang itu sesuai dengan besarnya bala, besarnya ujian yang menimpa dia. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah coba dulu dia, Allah uji dulu dia. Nah, mereka akan diuji dulu oleh Ta'ala untuk dibuktikan benar tidaknya iman mereka. Sehingga kalau benar, Allah semakin mencintai mereka. Maka kata Rasulullah SAW, faman radiya falahur ridha, waman sakhita falahus sud. Barang siapa yang ridha, barang siapa bersabar dengan ujian tersebut, maka Allah pun meridainya. Dan barang siapa yang murka dan marah-marah dengan ujian itu, maka Allah pun akan murka kepadanya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan ujian maka akan diketahui nilai kualitas kita yang sebenarnya, baik dalam hal kesabaran, ketawakalan dan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah terus memuji demi memuji mereka beliau. Naam, sebagaimana dalam ayat tadi, wa ijtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun. Naam, dan ingatlah tatkala Allah Rabb-nya menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat ujian sehingga beliau pun menyempurnakan ujian itu demi ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Karena itu, kalau kita menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala, maka kita siap menghadapi ujian, bersabar dan bertawakal kepada Allah serta mohon pertolongan kepada Allah di dalam melaksanakan menghadapi ujian tersebut. Kemudian pelajaran kedua ma'asyiral muslimin dalam kisah yang disebutkan tadi secara ringkas, yakni bahwa sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kalau kita juga menginginkan imam kepemimpinan, paling tidak pada diri kita sendiri, atau tengah keluarga, atau tengah umat manusia, maka kepemimpinan yang akan terjadi atau menjadi pada diri kita adalah tidak lain dengan adanya dua perkara, yaitu kesabaran dan keyakinan. Nah, adanya kesabaran dan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan suatu bangsa, suatu kaum, atau seorang menjadi pemimpin yang handal. Allah Ta'ala ingatkan di dalam surat As-Sajdah. Naam. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh kami jadikan di antara mereka itu, ya. Naam, orang-orang yang senantiasa jadikan imam. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan sungguh kami jadikan di antara mereka itu adalah pemimpin-pemimpin. Naam, yang memberikan petunjuk kepada umat manusia itu. Nah, biaya dengan ayat ke-6. Jadi walladzi waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru, dan sungguh kami jadikan sebagian dari mereka itu pemimpin-pemimpin yang mengajari umat, beri petunjuk umat dengan perintah kami. Kapan itu? Lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, maka kata para ulama, dengan dua perkara inilah maka seseorang akan meraih predikat menjadi seorang pemimpin, pemimpin bagi umatnya, pemimpin di tengah masyarakatnya, paling tidak pemimpin bagi dirinya dan keluarganya. Enam, dengan kesabaran dan keyakinan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga seluruh para nabi dan rasul yang lain, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin di tengah masyarakatnya dengan dua perkara ini, kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar di dalam menjauhi semua perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, itu semua akan menjadi bekal bagi kita untuk benar-benar mampu menjadi pemimpin yang baik di tengah masyarakat kita. Demikian pula keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya yang akan diberikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tatkala dipenuhi dengan kesabaran dan keyakinan atas janji Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala seperti itu, maka seberat awan perintah untuk menyembelih, naam, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, tidaklah akan mampu seorang menegakkan yang demikian kalau bukan dengan kesabaran dan ketawakalan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, meskipun sebenarnya di sana masih banyak pelajaran lainnya, yang paling penting pada diri kita dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang Nabi Allah Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihi wasallam, yakni disyariatkan dan diperintahkan atas kita untuk berkorban sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah korban ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, banyak dalil-dalil yang telah disebutkan tadi tentang disyariatkannya ibadah korban. Maka kepada saudara-saudara kami yang punya kelebihan harta, punya kemampuan harta, maka berkorban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya ibadah korban dengan mengeluarkan harta, dengan menyembelih korban, kalau dibandingkan dengan menyembelih, perintah untuk menyembelih kepada anak-anak kita sendiri, sungguh ibadah menyembelih korban lebih ringan daripada itu semua. Karena itu, kalau punya kelebihan harta, jangan bakhil. Jangan kemudian kita memikirkan keperluan-keperluan lain untuk keperluan lain, sementara uang di depan mata kita, naam, sementara untuk berkorban kita merasa berat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun para ulama mempermasalahkan, memperkhilafkan tentang masalah marfu dan mauqufnya hadis ini, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhri, falam yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna musallana," kata Rasulullah. Kata beliau, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mewajibkan korban, khususnya bagi mereka-mereka yang punya kemampuan. Dan kita ma'asyiral muslimin, ketika diperintah dengan perintah untuk menyembelih korban sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, pada musim khususnya pada bulan Dzulhijjah ini, maka ketahuilah kalau kita punya kelebihan harta, segera mungkin kita berniat untuk melaksanakan ibadah korban ini, karena fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin, yang akan diterima oleh Allah Ta'ala dari ibadah korban kita bukanlah kemudian sampainya daging atau makanan sebagai bentuk sesajian kita kepada Allah berupa sembelihan-sembelihan tadi. Lah, Allah tidak butuh makanan, Allah tidak butuh sesajian, Allah tidak butuh persembahan dari kita berupa sesajian dan sebagainya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tidak. Tapi justru dengan perintah korban itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, "La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum," kata Allah. Tidak akan sampai kepadaku, kepada Allah, yaitu daging-daging dan juga darah-darah sembelihan korban kalian. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah apanya? Ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, ketaatan, ketundukan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan korban ini, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging sembelihan kita adalah kita makan, kita bagi-bagikan, kita sedekahkan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Allah sendiri tidak butuh dengan itu semua. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah menegaskan, aku tidak menginginkan dari kalian agar kalian beri makan kepadaku. Ya, tetapi akulah yang memberikan rezeki pada kalian. Naam, demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang berkorban, benar-benar niatkan sebagai bentuk rasa taat kita, ketundukan kita, kepatuhan kita, kesetiaan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintah, meskipun dengan korban, naam, dengan kita membeli hewan sembelihan lalu kita sembelih dan dagingnya kita makan atau kita bagi-bagikan, semua yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketundukan kita, ketaatan kita, naam, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kisah yang disebutkan tentang Nabiullah Ibrahim bukan sekedar kisah, sekedar dongeng begitu saja, tapi bagaimana kita mencontoh sebaik-baiknya sebagaimana yang diteladankan oleh beliau alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan dengan itu semua kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepemimpinan, imamah, pemimpinan di tengah-tengah umat, dan juga kebaikan yang banyak, serta diberikan ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencontoh dan meneladani orang terbaik yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lantas kita pun juga melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah korban setiap tahun bagi mereka yang punya kemampuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi penjelasan buat kita semua, pentingnya bagi kita untuk senantiasa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya dalam hal ketaatan, kepatuhan dan ketundukan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi kita untuk bisa melaksanakan